Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-muttahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma Allahumma ya Rabbana a'inna a'inna ya Rabbana ala ta'atika wa a'inna ya Rabbana ala tarki maksiatika waj'al ya Rabbana khaira a'malina khawatimaha wa khaira a'marina akhiraha wa khaira ayyamina yawma liqa'ika. Allahumma Allahumma ya Rabbana a'izzana wal muslimina bita'atika wala tudillana wa ayyahum bima'siyatika. Allahumma ya Rabbana ij'al 'amana hadha wa ma ba'dahu 'ama amnin wa 'izzin wa nasrin lil islami wal muslimin. Allahumma ya Rabbana ukhsurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ih. Urzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam ini kita bisa melanjutkan belajar kita bersama Ibn Athaillah As-Sakandari dengan hikamnya. Sebelumnya ada mukadimah yang ingin kami sampaikan, yang mukadimah ini pernah kami sampaikan di dua majlis yang berurutan, yaitu di majlis tafsir dan majlis hadis, yaitu berkenaan dengan persiapan kita untuk menyambut tahun baru Hijriah. Persiapan di sini maknanya kesadaran kita untuk memahami bahwasanya dengan perpindahan musim atau perpindahan masa waktu, hendaknya kita pun juga membuat perubahan. Adanya siang dan malam ada maksud. Adanya pergantian minggu ke minggu juga ada maksud. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab." Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian pergantian antara siang dan malam. Ini sebagai tanda-tanda kebesaran bagi orang yang mau berpikir, mau merenung. Bagi yang tidak berpikir, di saat pagi menunggu siang, di saat malam menunggu siang, di saat siang menunggu malam, dan begitu seterusnya. Akan tapi bagi orang yang berpikir sadar, bersama bergantinya hari, lihat banyak perubahan. Mulai dari kubur kita pun semakin dekat, umur kita semakin pendek, masa kita untuk beribadah pun semakin kurang, kesempatan untuk tobat pun sudah semakin berkurang dengan bergantinya hari. Dan orang yang sadar ini termasuk orang yang bertakwa. Allah juga berfirman di dalam surat Yunus, inna fi ikhtilafil laili wan nahari وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ. Pergantian siang dan malam. Dan apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi, maka itu semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang sadar dari orang-orang yang bertakwa. Maka ada sore, ada malam, ada sore, ada pagi, ada siang, ada malam. Tapi bagi orang yang berpikir, orang yang bertakwa dan orang yang punya kecerdasan, tidak hanya melihat pergantian hari itu hanya pergantian saja, akan tapi harus menjadi saat untuk ia membuat evaluasi. Jika pada hari yang lalu atau bulan yang lalu atau tahun yang lalu tidak baik, akan menjadi baik. Sekaligus merencanakan hal yang lebih baik di masa yang akan datang. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً. Allah lah yang menjadikan siang dan malam itu bergantian seperti itu. Itu akan berarti liman arada ayyadzakkara, bagi orang yang ingin mengingat. Yadzakkar itu bagi orang yang sadar apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang, kemudian kekurangan di masa lalu seperti apa. Aw arada syukura, dan juga untuk bisa mensyukuri karunia Allah yang diberikan pada tahun yang lalu betapa banyaknya. Maka hendaknya kita dengan pergantian hari, bulan, minggu, bulan dan tahun, kita jadikan saat-saat untuk kita merenung, mengevaluasi, melihat keadaan kita ini semakin baik atau tidak. Dan harus kita sadari, ketahuilah bahwa bersama bergantinya hari, maka itulah akan semakin dekat kubur kita, ajal kita, malaikat Israel semakin dekat kepada kita. Dan kita tidak tahu siapa yang paling dekat dengan malaikat Israel saat ini. Kita tidak ada yang tahu. Dan disembunyikan oleh Allah, tapi jelas akan datang dan akan mencabut nyawa kita. Dan kita punya persiapan atau tidak untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk pelajaran. Ini. Jadi hendaknya kita selalu berpikir. Rasulullah sendiri mengingatkan tentang bagaimana kita itu hendaknya senantiasa memanfaatkan masa yang kita temui. Ada Sayyidina Abdullah bin Umar pernah berkata, "Idza amsayta fala tantadhiru shabah." Kalau engkau berada di sore hari, jangan nunggu pagi, sebab pagi hari belum tentu untukmu. "Wa idza asbahta," jika kau berada di pagi hari, jangan menunggu sore hari. Nah, kita kerjaannya akan nunggu. Akan tapi lakukanlah yang paling manfaat di saat itu. Saat ini. Besok pagi belum tentu untuk kita. Banyak orang yang malam harinya masih bisa bercanda ria, senda gurau, tiba-tiba pagi sudah tidak bisa diajak bicara lagi. Dan banyak kejadian semacam ini. Bahkan jangan belum, kadang tidak sampai jauh besok pagi baru ngobrol, ternyata sudah berangkat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan yang disabdakan Nabi, ihtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan lima hal sebelum datang yang lima. Syabab babakob qabla gharamik, di saat kau masih muda, wahai anak-anak muda. Jangan tobat nunggu tua, jangan mau berbuat baik nunggu tua. Iya, kalau engkau menemui masa tuamu. Ada sebagian orang mau tobat nanti saja kalau sudah tua. Seolah-olah engkau pasti bakal menemui masa tuamu. Makanya Nabi mengingatkan, "Igtanim khamsan, syababaka qabla gharamik." Masa mudamu harus kau gunakan sebaik-baik mungkin. Untuk berbekal, bukan saja bekal di dunia, tapi bekal di akhirat yang paling utama. Dan istimewa, jika ada seorang anak muda tumbuh dengan beribadah kepada Allah, merekalah yang akan dapatkan payung Allah di saat tidak ada payung lagi selain payung Allah dan tidak akhirat. Syabun nasya'at ibadatillahi. Anak muda yang tumbuh besar dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu manusia pilihan. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Kalau sudah masa tua tiba, susah belajar, sudah susah menghafal. Belum lagi banyak yang ngikut, mulai dari asam urat, kemudian darah tinggi, macam-macam. Belum banyak kesibukan. Masa mudanya malas belajar, giliran masa tua bingung. Sekarang mumpung masa muda, manfaatkan waktu untuk belajar, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasihhataka qabla saqamik. Di saat kau sehat, manfaatkan. Berbuat baiklah sebanyak-banyaknya di saat sehat, sebelum datang penyakit. Sebab penyakit bisa datang kepada siapa saja, termasuk orang yang sangat penjaga kesehatan juga sakit, dokter juga sakit. Dokter yang suka ngobati orang ternyata juga sakit dia. Ada dokter yang enggak pernah sakit flu. Enggak pernah, sakit. Dan tidak sedikit dokter yang penyakitnya lebih parah daripada pasiennya. Kenapa? Enggak pandang makanya. Kalau sudah penyakit datang kepada siapa saja. Dan kalau orang diberi penyakit tidak harus orang itu dibenci oleh Allah, bisa saja yang diberi penyakit dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas dengan berkena penyakit, lihat aktivitas akan berkurang. Hadir masjid susah, tapi jika seandainya orang membangun hidupnya di masa sehatnya dengan beribadah, misalnya menghadiri majelis semacam ini, sholat malam, berpuasa, datang penyakit sehingga tidak bisa hadir ke majelis, tidak bisa berpuasa lagi, susah bangun malam, karena dia sebelumnya sudah punya keistiqomahan dalam kebaikan, tetap dicatat pahalanya, jalan terus dicatat sebagai orang ahli istiqomah. Indah, makanya ayo kita manfaatkan masa sehat kita sebelum datangnya penyakit. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Wa ghinaka qabla fakrik. Di saat engkau diberi oleh Allah kecukupan, lihat, sebelum datangnya masa fakir itu, lihat. Sebab kefakiran juga datang sewaktu-waktu. Tidak pandang. Kadang-kadang tiba-tiba orang kaya tiba-tiba fakir. Tapi kalau orang ini sudah persiapan di saat kaya, dia banyak bersedekah, banyak infak, bangun ini, bangun itu. Lalu kalau di masa tuanya tiba-tiba fakir, dia sudah punya tabungan banyak. Dan dia tidak terlalu pusing karena apa? Apapun bentuknya dunia ini kumpulkannya pun bakal ditinggalkannya kalau tidak meninggalkannya. Bagi ahliman mah enteng. Sebab dunia mau tidak mau harus meninggalkan kita atau kita tinggalkan dia. Banyak orang bangun rumah gedong, bangun rumah mewah dan sebagainya, baru selesai diresmikan hari ini, sorenya mati. Tidak sempat menikmati rumah itu. Karena apa? Dunia harus kita tinggalkan. Tapi bagi orang yang mengerti, maka berbekal dengan dunia di saat dia diberi oleh Allah kekayaan, dia banyak sedekah, banyak berinfak. Karena apa? Dengan bergantinya hari, bergantinya tahun, itu nanti akan semakin dekat untuk kita tinggalkan. Wa faragaka qabla sughlik. Di saat engkau longgar, jangan suka menunda-nunda kebaikan. Jangan suka menunda-nunda kebaikan untuk kita kerjakan. Kalau kita menunda esok dan esok dan esok, numpuk itu semuanya. Tapi di saat kita kosong, di saat kita longgar saat ini, ayo. Kita sering nunda-nunda. Dan ini kebiasaan, bahkan ini pernah disabdakan Nabi, ini nikmatani. Ada dua nikmat besar. Maghbunun fiha katsirum minan nas, banyak orang yang tertipu. Ada kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba, tapi sering orang lalai dan tertipu. As-sihhatu wal farah, sehat. Di saat sehat, males. Di saat banyak pusing, banyak ini sudah mulai rajin belajar, lihat. Di saat duduk lama sudah enggak kuat, mulai senang ngaji. Coba waktu ngajinya dulu, lihat. Di saat belum ada anak, belum ada ini, wah sudah luar biasa. Wal farah, dulu banyak nganggur, duduk, tapi sekarang sudah mulai sibuk mau belajar. Di saat kosong tidak sadar. Dan begitulah manusia yang tidak sadar, tapi yang sadar akan manfaatkan. Wahayataka qabla mautik. Selagi masih hidup mempunyai persiapan untuk nanti kematian. Jadi masih hidup ini, ayo kita persiapkan apa yang kita persiapkan di saat kita nanti mati, bekal. Kita harus berbekal, karena itu perjalanan panjang. Bukan perjalanan sehari, dua hari, waktu kita pergi ke Mekah, 20 hari, 40 hari, bukan. Ini perjalanan panjang, hingga menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak punya bekal, dia akan sengsara. Dan dia akan jalannya sesat, dan akan jalannya capek, hingga di ujungnya neraka jahannam. Maka berbekallah saat ini. Nah inilah, bagi orang yang berpikir, bergantinya hari untuk berpikir kayak begini. Bukan hanya sekedar, oh tahun baru, tahun ini, tahun dan sebagainya. Bukan. Dia berpikir. Coba, kalau tahun bertambah satu tahun, berarti nyawa kita, apa hajal kita semakin dekat satu tahun. Dan begitu seterusnya. Mungkin waktu itu kafan kita masih ditanam kapasnya. Berarti tahun berikutnya sudah jadi, sudah dipintal. Bahkan mungkin sudah dikirim. Atau mungkin sudah dipotong oleh tukangnya. Sudah disiapkan untuk orang yang mau beli. Semoga panjang umur semuanya. Tapi harus tahu, biarpun kita doa panjang umur, bakal mati semuanya. Panjang umur semuanya insya Allah. Baik. Nah, insya Allah besok ini kita akan, di Rabu hari esok, kita menyambut tahun baru Hijriah. Kita harus punya persiapan. Apa sih gunanya untuk menyambut tahun baru Hijriah? Agar kita berpikir. Berarti tambah tahun, berarti tambah sedikit masa, kesempatan untuk tobat kita untuk berbuat baik. Tinggal kita manfaatkan semaksimal mungkin sisa-sisa waktu yang Allah berikan untuk kita. Kemudian yang harus kita ketahui juga, kita harus bangga dengan tahun baru Hijriah. Karena itu tahun baru Islam yang dikukuhkan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan diberi nama Hijriah untuk disambungkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu kami yakinkan saat ini bahwasanya kita punya tahun baru sendiri. Dan hubungan hukum-hukum syariat ada dengan tahun kita, tahun Hijriah. Jadi tahun Hijriah itu hubungannya dengan syariat kita. Kalau kita berbicara sesuatu yang sifatnya harian atau sehari, kalau ngitung sehari, seminggu, sebulan, hari-hari di dalam Islam kalau nyebut hari, yang digunakan adalah hari Hijriah. Tahun juga Hijriah. Misalnya anak kecil yang lahir, kemudian setelah itu anak yang dilahirkan kemudian menjadi gede, Allah Rasulullah memerintahkan muru awladakum bisolati inda sab'in, perintahkanlah anakmu untuk sholat, dan juga diperintahkan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang lainnya inda sab'in, di saat mereka usia 7 tahun. Itu 7 tahun Hijriah, bukan 7 tahun Masehi. Kemudian usia balig dimulai dari 9 tahun Hijriah, haid 9 tahun Hijriah. Kemudian orang meninggal dunia, lihat misalnya iddah istrinya adalah 4 bulan 10 hari Hijriah. Kalau bicara tentang haul dalam urusan zakat Hijriah, puasa pakai tahun Hijriah, haji Hijriah, semuanya Hijriah hukum-hukum. Maka dari itu kita harus tahu tentang tahun Hijriah dan berbangga dengan tahun Hijriah. Bahkan wajib bagi semua orang tua untuk mengetahui kelahiran anaknya di tahun Hijriah. Agar ngerti kapan umur 7 tahun, sudah wajib kita untuk memulai mengajari mereka untuk mengamalkan kewajiban-kewajiban. Memang belum wajib bagi mereka, tapi sudah harus kita ajari sholat, kita ajari berpuasa semampunya, menutup aurat dan seterusnya di saat mereka masuk usia 7 tahun. 7 tahun Hijriah. Nah, kalau kita tidak tahu, enggak bisa menjalankan ini semuanya. Maka wajib kita mengetahui belakang, nanti akan ketahuan kelahirannya di tahun begini-begini, dan dihafal itu semuanya. Dan kalau kita harus merayakan ulang tahun anak kita, mensyukuri ulang tahun itu adalah maknanya harus kita jelaskan. Merayakan ulang tahun anak kita artinya apa? Agar kita sadar anak kita sudah umur begini, harus seharusnya aku sudah berbuat begini, kemudian mensyukuri karunia Allah memberikan masa anak kita untuk hidup lebih panjang dan seterusnya. Bukan mengikuti orang kafir, bukan dengan gaya-gaya kafir, tidak. Kita tahu, kita selamati, kita bersedekah. Sebab sedekah tadfa'ul bala. Kita syukur, ya Allah puji syukur kepadamu. Engkau telah beri karunia kepadaku anak sekarang sudah umur 1 tahun. Ya Allah, aku bahagia dengan 1 tahun ini. Maka kita syukuri. La in syakartum la azidannakum, akan dipanjangkan umurnya anak kita. Urusannya dengan Hijriah. Dan seterusnya. Dan sekarang bermasalahannya adalah kita tidak peduli dengan hal-hal yang ada hubungannya dengan agama kita. Khawatir kita itu orang munafik. Sekaligus kita ingatkan anak kita, tetangga kita, santri kita, siswa kita yang para guru untuk mengingat, membesarkan syiar tahun baru Hijriah sekaligus melupakan tahun Masehi. Agar tidak ikut-ikutan untuk merayakan tahun baru Masehi. Kita tidak ada perlunya dengan tahun baru Masehi untuk kita rayakan. Karena kita punya tahun sendiri, tahun Hijriah. Dan kita harus menjadi umat yang punya pendirian. Sebab selama ini kalau kita amati, ya kita ini yang paling tidak punya pendirian. Setiap tahun baru Masehi kita rayakan, tahun baru Cina kita rayakan, tahun baru macam-macam kita rayakan. Semua tahun baru kita rayakan. Sementara kalau kita pergi ke Cina atau ke Amerika sana, enggak ada orang merayakan tahun baru Hijriah, itu enggak ada. Hanya kita saja merayakan tahun barunya orang, tahun barunya sendiri tidak pernah dirayakan. Nah ini adalah problem kita ini. Problem kita. Tidak mengerti kebesaran kita, tidak mengerti kemuliaan kita. Sementara kalau kita mengikuti budaya-budaya mereka, merayakan tahun baru Masehi misalnya, dengan cara hura-hura dan sebagainya. Ini adalah musibah, kebejatan buat anak-anak kita. Maka kita perlu membesarkan tahun baru Hijriah dengan kemuliaan seperti yang dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu. Dikumpulkan, lalu kita berdoa akhir tahun. Dan isi doa tersebut adalah untuk memohon ampun atas kekurangan kita di masa lalu, mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan pada masa lalu, sekaligus doa awal tahunnya, doa harapan, sekaligus minta kepada Allah semoga Allah mudahkan kita untuk menjalani hidup di tahun yang akan datang, semoga hari itu, tahun yang akan datang lebih bagus dari tahun sebelumnya, dan seterusnya. Dan upayakanlah untuk memulai tahun baru nanti dengan sholat maghrib berjamaah, isya berjamaah, memulai hal yang baru dengan kebaikan. Ini tahun baru. Insyaallah besok di sini ada pengajian untuk menyambut tahun baru Hijriah. Dan kita berbuat gebiar, bahkan luar biasa sampai orang pada tahu dan bisa menghafal semuanya. Menghafal harus tahu ini tahun baru Hijriah. Kadang tahun berapa enggak tahu. Ini tahun berapa ya? Nah, ini masih bingung di tahun berapa, tolah-tolah bingung. Bulannya dia tak tahu, bulan apa. Tapi bisa menghafal tahun Masehi dengan luar biasa. Anaknya semuanya, kalau ibu-ibu, bapak-bapak, rata-rata kalau ditanya yang di luar sana, kelahiran anaknya tahun berapa? Mungkin dari 10 orang, satu mungkin yang bisa menyebut tahun Hijriah buat anaknya. Atau tidak bisa semuanya. Ini problem juga. Kita harus bisa mengingat nama kelahiran anak-anak kita di tahun Hijriah. Kemudian juga, ini dengan merayakan tahun Hijriah saat ini gebiar agar orang pada ingat, kemudian sekaligus kita ingatkan agar tidak ikut-ikutan di tahun baru Masehi yang akan datang. Sehingga mungkin yang punya sekolah saat inilah untuk senang-senang anak-anak dengan syar'i, hiburan yang syar'i, sekaligus kalau ada dana tahunan dihabiskan sekarang, kan ada sekolah ada dana untuk ini, habiskan sekarang, nanti waktu tahun Masehi sudah habis, kemarin sudah harus cerdas gurunya. Ini dihabiskan saat ini. Liburannya nanti diajukan sekarang. Ini kecerdasan dalam menjauhkan orang dari mengikuti budaya-budaya kafir, budaya-budaya yang tidak Islami. Nah ini. Dan kalau orang tua terdahulu itu, masya Allah, mereka mencoba mengenalkan kepada anak-anaknya bulan-bulan Hijriah, biarpun harus diterjemahkan dengan bahasa-bahasa lokal, apakah bahasa Sunda atau bahasa Jawa dan sebagainya. Tapi sekarang susah, anak kita tidak bisa mengingat itu. Kalau dulu kita masih ingat ditalkin masa kecil di masa dengan bahasa Jawa yang mungkin yang dari Jawa Timur masih ingat suro, safar, mulut, bakda mulut. Suro itu adalah juga suro karena di bulan Muharram itu ada Asyura. Asyura itu tanggal 10-nya, disunahkan puasa. Inti di bulan Muharram adalah di 10 gitu. Asyura, suro. Safar, mulut, bakda mulut, Jumatil Awal, Jumatil Akhir, Recep, Ruah, Poso, Sawal, Selo, Besar, suro lagi. Balik lagi. Atau di Sundanya yang ada bulan kapitnya apa itu, ya kan? Bulan berkah, bulan kapitnya ada bulan. Macam-macam, ada setiap daerah punya penerjemahan bahasa lokal, tapi sesuai dengan tahun Hijriah itu. Tapi hari ini sudah hampir tidak bisa menghafal anak-anak kita, ibunya pun sudah mulai lupa. Ini problem juga. Jadi sekarang harus kita balik, kita harus bangga dengan Islam. Kita upayakan anak kita bisa menghafal itu semuanya. Baik, inilah mukaddimah. Tolong harus bangga. Jangan ikut-ikutan merayakan tahun baru Masehi. Sekaranglah waktunya untuk kita bawa anak-anak kita untuk kenal tahun Hijriah. Tahun Hijriah hukumnya wajib kita ajarkan mereka. Dan bangga dengan tahun kita, tahun Islam. Diberi nama Hijriah disambungkan dengan Nabi SAW. Kemudian di bulan Muharram ini banyak amalan-amalan yang hendaknya kita lakukan. Wahai para ahli iman, ini catatan penting. Bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang disebutkan dalam Al-Quran, inna iddata syuhuri indallahi itna asyara syahra. Allah mempunyai 12 bulan. Disebutkan di situ minha arba'atun hurum. Di antara adalah 4 bulan disebut bulan haram. Yang salah satu adalah bulan Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jadi bulan Muharram bulan mulia. Di antara 12 bulan, bulan Muharram adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Muharram ini banyak amalan-amalan. Di samping ada kejadian-kejadian istimewa. Baik sebelum Nabi atau setelah Nabi. Sebelum Nabi diselamatkannya Sayyidina Musa alaihissalam dan seterusnya. Dan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, disitulah wafatnya Imam Husain radhiyallahu taala anhu. Dan banyak kemuliaan-kemuliaan di bulan itu. Baik, di bulan Muharram ada hari yang sangat istimewa, yaitu hari Asyura. Mohon dicatat, tanggal 10-nya itu namanya hari Asyura. Disunnahkan kita untuk bisa berpuasa di hari Asyura. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza yaumu Asyura." Ini adalah hari Asyura. Yang lam yaktubillahu alaikum siyamahu, Allah tidak mewajibkan kalian untuk berpuasa. Wa ana shaim, tapi aku berpuasa. Wa man syaa'a falyasum wa man syaa'a falyuftir. Bagi yang pengin berpuasa silakan berpuasa, yang enggak pengin berpuasa ya enggak apa-apa. Namanya sunnah. Ini sunnah berpuasa di 10 Muharram. Tolong dicatat. Dan pahalanya Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira sanata allati qablah." Semoga Allah mengampuni dosa yang lalu. Jadi luar biasa pengampunan dosa. Dosa kita amat banyak. Mata kita sering memandang yang haram, telinga kita dengar yang haram. Semoga dengan itu semua Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Lakukan, catat. Ini termasuk salat puasa sunnah yang sangat dikukuhkan. Kemudian kesunahan lagi di atas sunnah adalah ditambah satu hari sebelumnya. Ceritanya waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas, hina shoma yauma Asyura, di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di hari Asyura, wa amara an-nasa bi siyamihi, dan memerintahkan orang untuk berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim juga. Di saat Nabi Muhammad berpuasa di hari Asyura ini, lalu memerintahkan sahabatnya untuk berpuasa, puasa sunnah ini, para sahabat Nabi merasa mengganjil, enggak enak. Kita disuruh oleh Rasulullah berpuasa di hari Asyura, yang hari itu adalah hari yang biasa diagungkan oleh orang kafir. Qalu, mereka sahabat Nabi berkata, "Hadza yaumun tu'azzimuhul yahudu wan nasara." Ya Rasulullah, engkau mengajak kami berpuasa di 10 Muharram, sementara ini harinya orang Yahudi berpuasa. Kok kita sama amalan kita dengan mereka? Dalam riwayat lain Nabi menyebutkan, "La in baqitu ila qabilin la asuman tasi'a." Kalau Allah memberikan kepadaku umur panjang sampai tahun depan, niscaya aku akan puasa tanggal 9 agar berbeda dengan orang Yahudi. Maka disunnahkan kalau Anda mengambil 10 saja sudah sunnah. Lebih sempurna lagi ditambah 9-nya. Dan Sayyidina Abdullah bin Abbas juga pernah menyebutkan dalam hadis mauquf kepada Imam Abdullah bin Abbas, diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah, Sayyidina Imam Abdullah bin Abbas berkata, "Sumu Asyura, berpuasalah kamu di hari Asyura, wa khaliful yahuda, tapi berbedalah engkau dengan orang Yahudi, sumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman." Maka berpuasalah sehari sebelumnya, au ba'dahu yauman, atau sehari setelahnya. Kalau kita bisa tanggal 9 dengan tanggal 10 bagus. Kalau ternyata bisanya tanggal 10 tambah tanggal 11 biar berbeda dengan orang Yahudi. Kalau lebih pengen sempurna lagi, lakukanlah puasa yang banyak di bulan Muharram, semuanya kalau perlu. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, hadis sahih, "Afdalu siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Sebaik-baik puasa di bulan sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan. Bulan Ramadan istimewa, jelas. Tapi ada puasa yang sangat bagus setelah bulan Ramadan adalah syahrullahil Muharram, puasa di bulan Muharram. Perbanyaklah puasa di bulan Muharram. Inilah amalan-amalan yang hendaknya kita lakukan. Adapun para asatid, kami himbau untuk tidak terlalu sering membawa-membawa hadis-hadis tentang keutamaannya. Tanggal 1 keutamaannya begini, tanggal 2 begini, tanggal 3 begini. Karena banyak riwayat-riwayat yang tidak benar. Kita cukup dengan ini semuanya sudah. Dari hadis Nabi SAW yang sangat jelas tadi, cukup ayo kita amalkan supaya tidak membawa hadis. Sebab banyak hadis palsu. Banyak hadis palsu tentang keutamaan tanggal 1 untuk menang tanggal 2, tanggal 3. Ini cukup dengan ini insyaAllah. Ini ada riwayat sahihah dari Nabi SAW. Kemudian ada tambahan juga. Biasanya sebagian dari kita itu menjadikan bulan Muharram adalah bulannya anak yatim. Ketahuilah tidak ada penjelasan keterangan yang mengatakan bahwasanya bulan Muharram bulannya anak yatim. Tapi kalau kita ingin berbuat baik untuk anak yatim sangat bagus. Tapi jangan di bulan Muharram saja. Sebab anak yatim makannya tidak di bulan Muharram saja. Ini kan problem ini. Kalau diajak sedekah hari ini nunggu bulan Muharram, nyantu nih anak yatim nanti kalau suruhan saja. Berarti anak yatim setelah itu suruh puasa. Jadi menyantuni anak yatim setiap hari di bulan Muharram dan di luar Muharram. Di bulan Muharram dan di luar Muharram. Dan hendaknya Anda harus punya ide, sudah punya pikiran saat itu. Boleh saja bulan Muharram itu untuk gebyar saja. Agar orang tahu hendaknya kita menyantuni anak yatim. Berpikir bagaimana kita melayani anak yatim, menjamin kehidupan anak yatim, bolehlah dibuat gebyar. Tapi jangan hari itu saja. Dan juga kami himbau untuk memuliakan anak yatim yang lagi belajar dan sebagainya. Kalau Anda punya rizki, kirimkan ke tempatnya. Jangan suruh datang ke rumah Anda. Kasihan mereka harus belajar. Kadang-kadang jaraknya jauh, 2 kilo, 2 jam, 1 jam. Mengundang anak yatim ke rumah kita. Sudah begitu nasinya terlambat. Mobilnya yang jemput ASEAN. Anaknya pakai mobil yang... Sudah begitu dapat 10.000 saja, sudah enggak ngaji di sekolahnya. Anda harus berpikir kalau ngundang anak yatim, enggak usah diundang ke rumah. Kirimkan ke tempatnya mereka belajar. Kalau dibawa ke rumah kita, memang kita jamin kehidupannya. Saya ambil anak yatim. Dan kami himbau untuk sadar masalah anak yatim ini. Dan jadikan itu adalah katrol untuk kejayaan anak kita. Allah fi'onil abdi makanil abdu fi'oni akhih. Allah akan membantu seorang hamba yang dia membantu saudaranya. Kalau Anda punya 2 anak, pengen cepat belajarnya, ambil anak yatim 1. Atau 2. Anda biayai seperti Anda membiayai anak sendiri persis. Maka ketahuilah yang cepat pintar adalah anak kita. Karena Allah langsung membantunya. Bukan nyumbang bulan Muharram tahunan. Bukan itu. Itu mah hanya sekedar sesaat-sesaat. Menjamin kehidupan anak. Wa kafilul yatimi kahata ini. Aku dengan orang yang menjamin kehidupan anak yatim seperti ini lu. Nabi menyisir, dekat dengan Nabi SAW. Tapi peduli dengan pendidikan mereka yang benar. Tapi ingat, setelah sadar Anda harus mengambil anak yatim, yang harus Anda utamakan keselamatannya nanti di akhirat. Tidak cukup Anda membiayai anak yatim untuk sekolah, tapi tidak kenal Allah, justru saat itu Anda malah menjerumuskannya. Anda jangan merawat anak yatim kecuali untuk kenal Allah. Kalau Anda harus menyekolahkan dia sekolah kedokteran, tapi kenal Allah dulu nak. Ada banyak orang kaya tidak punya bimbingan, tidak ada yang membimbingnya. Hanya dia tersentuh untuk nyantuni anak yatim, dikumpulin anak yatim. Pernah kita ketemu dengan satu orang, ngumpulin anak yatim, disekolahkan ini, sekolahkan itu dan sebagainya. Ketemu dengan kami, Pak Haji. Masya Allah, sudah banyak ada yang sarjana, ada fakultas kedokteran, dia orang kaya. Dia tersentuh hatinya untuk merawat anak yatim, akhirnya kami tanya, sekolah agamanya di mana Pak Haji? Dia kaget dengan pertanyaan, wah itu kan urusan sendiri-sendiri. Ya. Nah ini salah. Urusan agama nomor 1. Lihat. Justru di saat engkau beri bekal seperti itu, kalau tidak ada agamanya, maka kalau dia berbuat jahat lebih hebat lagi. Karena dia tidak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia bodoh, dia tolol, dia goblok, maka ketahuilah. Dia kalau berbuat jahat paling nyuri jemuran, nyuri mangga. Tapi setelah kau pinterkan, dia punya ijazah, bisa punya pangkat tinggi, kalau berbuat jahat, ayo apa yang dimakan. Nah ini. Jadi awas, hati-hati. Jangan Anda menyantuni, membantu anak yatim tanpa perencanaan. Bisa saja Anda membesarkan singa di rumah kita sendiri. Kita akan membuat kerusakan untuk kita sendiri di akhirat. Maka sadarlah kita untuk mendidik anak yatim. Ini harus yang pertama. Kemudian kita arahkan kemana? Bahkan harus ada harga tawar. Saya akan membiayaimu asalkan ini loh caranya. Dengan cara yang lembut, kamu harus ngaji, kamu harus ini, sampai engkau menjadi orang besar yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan demikian maka ketahuilah orang kaya ini orang yang tidak akan rugi selamanya. Karena apa? Semua kebaikan yang dilakukan oleh anak tersebut akan ditumpangkan kepada orang kaya tersebut. Tapi kalau didiknya salah, lihat semua kejahatan yang dilakukan ditumpangkan kepadanya. Biarpun setiap minggu umrah dia sambil sujud rukuk umrah di Mekah sana, ditumpangi dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang disekolahkan tapi tidak dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus ada kesadaran di sini. Baik, insyaallah semuanya yang punya rezeki dan sebagainya, ambil anak yatim satu atau dua, cari, biayai, tapi sesuai dengan program yang Anda rencanakan, yaitu menuju Allah. Boleh jadi insinyur, boleh jadi pakar ekonomi, boleh jadi dokter dan sebagainya, tapi harus ada dasar-dasar untuk menjadikan dia ahli sujud, atau mau dipondok-pondokkan dan sebagainya. Itu yang menjadi katrol untuk anak Anda lebih jaya cepat. Karena kita mengambil pertolongan dari Allah. Ada sebagian orang egois, fasilitas buat anaknya, lengkap semuanya, bukan itu yang menjadikan berhasil. Tapi kesadaranmu untuk menolong orang lain, itulah yang menjadikan cepat anakmu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau punya anak tiga, ambil dua anak yatim atau orang tidak mampu, akan aku biayai untuk kebaikan kemuliaan, sama seperti saya anggap anak saya sendiri. Maka ketahuilah yang cepat hebat adalah anaknya sendiri. Karena janji dari Allah melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan membantu seorang hamba yang dia sibuk membantu orang lain. Anda sibuk membantu anak yatim yang hilang bapaknya, meninggal bapaknya, dia tidak punya orang tua, Anda bantu, maka ketahuilah bantuan Allah akan diberikan oleh Allah kepada anak Anda. Ini bukan waktu Muharram saja, bukan suri bulan Syura saja. Ini perlu membuat evaluasi. Dan hati-hati, kalau sudah dananya anak yatim, Anda harus hati-hati. Tidak boleh digunakan untuk nyewa drum band, sama nyewa dekor, sama nyewa tenda. Mereka tidak makan tenda, mereka tidak makan drum band, mereka tidak makan dekor. Mereka butuh duit. Kadang-kadang dekor drum band sampai 9 juta, 5 juta. Mereka lebih senang duitnya untuk sekolah. Wahai yang ngurusi anak yatim, jangan mengundang neraka ke rumah sendiri. Yasin yanti panti asuhan harus waswada. Panti asuhan jangan sampai menjadi alat untuk cari duit untuk ustadznya. Sebab yang namanya yatim piatu buat orang ternyuh, subhanallah. Orang ternyuh, apalagi yang memberikan, yang menjelaskan tentang keadaan anak yatim, orang yang pindah berpandai bertutur kata. Oh, ya pun, orang ternyuh dengan yatim piatu. Bahkan yang enggak sholat pun bisa bantu, orang kafir pun bisa bantu. Tak taunya ustadznya yang ngurusi anak yatim, duitnya hanya untuk dirinya sendiri. Gonta ganti mobil, HP, baju bagus dan sebagainya. Anak yatimnya tetap begitu saja. Haram itu bukan duitmu, tidak boleh kau pakai. Engkau sebagai orang yang diamanati untuk ngurus mereka, ngurus. Pilihannya dua, engkau kaya ngurusi mereka. Kalau engkau tidak kaya ngurusi mereka, hati-hati untuk mengambil harta mereka. Famankana huniyan falyastafif, famankana fakiran falyakul bil ma'ruf. Al-Qur'an menjelaskan, kalau engkau kaya cukup, tidak boleh kau makan sedikit pun dari hartanya anak yatim. Jika engkau fakir, lalu engkau diamanati karena orang percaya, karena engkau punya ilmu, lalu ngurusi anak yatim, urusi. Falyakul bil ma'ruf, Anda boleh makan bersama mereka. Tapi bil ma'ruf terutama menjelaskan dengan dua cara. Bil ma'ruf yang pertama apa? Anda makan seperti mereka makan. Jika mereka satu kerupuk, Anda satu kerupuk. Satu paha ayam, Anda satu paha ayam. Bukan anak yatimnya satu paha ayam, Anda paha dua sama sayapnya. Hati-hati ini. Jangan main-main ini urusan ini. Harus ada kesadaran di sini. Kalau tidak ada daftar masuk neraka. Innama yakulu fi butunihim naro. Sesungguhnya dia makan api neraka. Apalagi jadi anting istrinya. Waduh, luar biasa. Hati-hati ngurusi anak yatim. Faryakul bil ma'ruf, boleh kita makan dengan baik. Makna yang kedua diterjemahkan, diartikan oleh para ulama, boleh kamu makan jika engkau memang fakir, makan bersama mereka. Tapi ingat, bil ma'ruf, kalian catat. Di samping makanmu persis seperti mereka, enggak boleh lebih. Yang kedua adalah, kau catat, setelah itu jika kamu kaya, kamu bayarin. Karena enggak gampang, jangan main-main ngurusi anak yatim. Kalau Anda orang kaya, membiayai anak yatim, aman. Yang menjadi masalah, anak yatim dijadikan alat untuk cari duit. Itu adalah orang yang masuk neraka pakai kopiah putih. Na'udzubillah. Hati-hati, anak yatim, anak yatim. Jangan main-main dengan anak yatim. Dan kita mendapatkan pengaduan banyak tentang yang demikian ini. Semoga Allah membuka hati mereka. Tidak beres-beres, anak yatim. Proposal kemana-mana, proposal disebar sana-sini, luar biasa, dapat duit, tapi anak yatim tetap melarat, Masya Allah. Tapi ingat, jika Anda benar ngurusi mereka, Allah buka pintu surga seluas-luasnya. Bahkan Anda bisa di surga Firdaus bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini peringatan juga. Hah? Kemudian cara membagikannya pun, tolonglah hormati mereka. Jangan terlalu diyatim-yatimkan. Oh, menyentuh anak yatim. Man rada yulayyan qalbu falyudri minhu yatima. Kalau pengen dilembutkan hatinya, hendaknya mendekatkan anak yatim. Yamsah ra'sah. Musab kepalanya. Wal yu'akiluhum mithla ma akal. Memberikan makan seperti yang dia makan. Bukan ngusap kepalanya tok, pusing nanti. Ngusap kepalanya tok, pahalanya gede ngusap kepalanya. Setiap rambut akan menjadikan sebab kita diampuni. Iya, kalau 1000 orang ngusap kepala satu anak, kemeng tuh, pusing itu. Ngasih duit. Memang menyentuh kepalanya, iya, sebagai tanda kasih sayang, keluarkan duitmu. Dan ingat, jangan dolim kepada anak yatim. Karena apa? Allah pun bisa menjadikan anakmu esok hari yatim. Jangan main-main. Jangan dolim kepada anak yatim. Allah bisa menjadikan anakmu esok hari yatim. Bisa atau tidak? Okay. Semoga Allah menjaga anak-anak kita. Baik di saat kita hidup atau setelah kita meninggal. Maka sekarang ayo kita menanam. Menanam saham atau menanam modal benih, yaitu kita berbuat baik dengan anak yatim. Kapan kita diambil oleh Allah, ada yang merawat anak kita, Allah yang menjaga anak kita. Dan jangan berbuat zalim kepada anak yatim, apalagi atas nama ustadz, atas nama yayasan panti asuhan. Ini kami sampaikan tanda cinta kami kepada yang punya panti asuhan. Dan hendaknya sumbangan untuk panti asuhan itu lebih diperluas, tidak hanya untuk anak yatim, tapi untuk duafa, untuk orang fakir. Sebab anak yatim ada batasnya, kalau sudah balek dia adalah tidak yatim lagi. Tapi bisa menjadi dia fakir. Sebab bila yutma ba'dal buluh, tidak ada keyatiman, tidak ada yatim setelah balek. Dan yatim itu hanya orang yang ditinggal bapaknya. Kalau ditinggal ibunya bukan disebut sebagai yatim. Kalau fakir, katakan dia fakir. Makanya kalau infak untuk anak yatim harus diberikan kepada anak yatim. Cara pemberiannya pun yang terhormat. Sekiranya yang anak capek tidak capek. Kalau dikarak pun harus dihormati juga. Dikarak, tidak dikasih air minum, haus dia, kasihan. Dia ngikut karena apa? Nanti pada akhirnya bakal dikasih duit. Hanya mengharap duit itu. Yang ngasih duit enggak ngerti. Oh, dipajang sana sini. Dikarak suruh jejer. Anak kecil suruh bawa beras 5 kilo. Diantarkan ke rumahnya nanti. Kita pernah melihat, turunin. Suruh pegang ada beras 5 kilo, ada gulanya, anak kecil. Antarkan ke rumahnya lebih istimewa. Jangan dipajang seperti itu. Jangan diseksa. Dia harus meninggalkan waktu belajarnya. Apakah tidak boleh dengan cara seperti itu? Ya mungkin kalau ada acara senang-senang sih boleh. Ada, bukan mutlak dilarang, akan tapi hendaknya di saat kita ingin menyantuni, membantu anak yatim, kita harus berpikir ada manajemen pembagiannya yang rapi. Jangan siksa mereka. Jangan zalim kepada mereka. Mereka butuh. Karena kita pernah melihat satu tempat, diundang dari tempat yang jauh, 2 kilo atau 3 kilo. Agak 1 jam mungkin, atau 2 jam, bukan 2 kilo. Datang ke situ, suruh makan, pulang dikasih duit amplop, tidak tahu isinya berapa. Mungkin 10-an ribu. Kalau 1 juta itu masuk akal. Kita orang 1 juta, 10 ribu. Habis makan di sini, berjalan 2 jam, lapar, untuk makan 10 ribu habis. Beli lagi makanan. Baik, ya masalah anak yatim tolong perhatian ini. Jadi upayakan bulan Muharram, bolehlah bulan untuk kita kenal dengan anak yatim, setelah itu kita mengambil satu atau dua. Dan bisa dengan cara, ini pernah kami sampaikan pada beberapa waktu yang lalu, dan sudah ada banyak yang bergabung dengan kita. Kita bisa mengarahkan, misalnya Anda membiayai, akan kami kirim ke pondok-pondok. Ada yang pondok yang tidak terlalu mahal, ada yang sebulan 400 ribu, sebulan 500 ribu, ada sebulan 300 ribu, semampu Anda. Anda ambil satu anak yatim, dipondokkan di tempat tersebut, yang mungkin ada sekolahnya, mungkin sampai kuliah, Anda biayai. Kalau biayanya 500 ribu per anak, Anda sendiri kalau nggak mampu, Anda patungan dua orang. Atau berlima. Anda harus punya program yang demikian ini. Program, punya program untuk kemuliaan. Ya inilah tahun baru Hijriah kita membuat perubahan insyaallah. Baik, ini saja insyaallah. Mari kita lanjutkan dengan hikamnya Ibn Athail As-Sakandari. Jangan lupa puasa besok. Besok di sini. Besok di sini acara di masjid di depan sana insyaallah, acara tahun baru untuk kita tafakkur, untuk kita muhasabah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi wa bi ulumikum fi darin la il anqal. Kita buat khikbah ke yang 237. Al-mu'minu, seorang mukmin itu, yushghiluhu thana'u 'ala Allah, akan disibukkan menyanjung Allah, an ayyakuna li nafsihi, sibuk sehingga tidak sempat menyanjung dirinya sendiri. Syakiran, dengan bersyukur kepada Allah. Wa tusghiluhu, dan akan menyibukkan orang tersebut, seorang mukmin, huququllah, hak Allah, an ayyakuna li hududihi dhakira, sehingga tidak sempat memikirkan tentang kebutuhan dirinya. Masih ada hubungannya dengan ketulusan di dalam kita beramal baik. Seorang mukmin yang kenal Allah, maka ketahuilah hidupnya akan sibuk untuk menyanjung Allah. Karena karunia dan kenikmatan Allah bagi seorang mukmin yang sadar akan dirasakan setiap saat. Setiap saat. Mukmin yang berpikir, yang bertafakur. Sehingga baginya hanya bersyukur saja. Mulai dari nikmat-nikmat yang sifatnya materi atau yang bisa dirasakan langsung oleh anggota tubuh, atau nikmat ibadah. Kita mulai dari nikmat yang dirasakan oleh anggota tubuh. Nikmat haus. Haus itu nikmat ternyata. Di saat kita haus, maka kita akan seger di saat minum. Ngantuk, mata kita bisa kedip setiap saat. Apa berapa banyak nikmat? Karena Allah telah memberikan cairan di mata kita sehingga kita bisa kedip. Kalau dihentikan cairannya, enggak bisa kedip kita sudah. Apalagi Allah memberikan pandang mata kita untuk memandang terus. Kulit kita yang bisa merasakan sejuknya AC atau tiupan terpaan angin dan seterusnya. Lapar sehingga kita menjadi enak makan. Dan masih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian nikmat ibadah dan seterusnya. Karena dia orang beriman itu semua, aku bisa datang ke tempat ini karena Allah memilihku. Aku bisa datang ke tempat ini karena Allah menggerakkan hatiku, memudahkan langkahku. Kalau Allah tidak menghendaki itu semua, aku tidak akan mungkin datang ke tempat ini. Apalagi ya bisa bersedekah 1 juta, 2 juta dan seterusnya. Dia langsung ingat, aku bisa bersedekah berbuat baik ini karena Allah memudahkanku. Allah memberikan kepadaku rezeki. Kalau Allah tidak memberikan rezeki kepadaku, niscaya aku tidak akan bisa bersedekah. Setelah dia sadar yang memberi rezeki adalah Allah, dia masih bersyukur lagi. Allah yang menjadikan hatiku rela melepas duitku 1 juta. Kalau Allah tidak memberikan kepadaku keinginan seperti itu, niscaya aku tidak akan bisa bersedekah 1 juta. Terus berpikir tentang apa yang Allah berikan kepadanya. Sehingga dengan demikian tidak sempat dia menisbatkan itu semua kepada dirinya. Sebab ada penyakit yang unik. Batinul ithmi, tersembunyi di balik kalbu kita. Amal baik, amal baik, amal baik, semuanya ternyata ada satu penyakit yang luar biasa, namanya ujub. Sehingga di saat bisa berbuat baik, dia menyanjung dirinya sendiri, maka itu menjadikan sebab amal itu tidak diterima oleh Allah. Ujub, berbangga. Siapa dulu? Seolah-olah dia bisa bersedekah 100 juta itu karena dari dirinya sendiri. Tidak ingat bahwasanya rizki Allah kasih untuk mengumpulkan rizki karena Allah beri tenaga kepadanya, kesempatan dia. Kemudian setelah itu yang menggerakkan hatinya untuk bersedekah adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada orang ujub. Ujub berbangga dengan dirinya. Sebetulnya kurang iman dia itu. Maka ini si al-mu'min yang sesungguhnya. Bukan beriman, beriman palsu. Mu'min yang sesungguhnya akan sadar bahwasanya dia bisa berbuat baik itu karena Allah. Allah memilihnya. Lah kalau orang sudah keadaannya seperti itu, apa sempat dia itu menyanjung dirinya? Coba kapan dia bisa menyanjung dirinya? Kalau dia bisa menolong orang misalnya, bisa menolong orang fakir dengan hartanya, dia akan berpikir, yang memberi rezeki kepadaku juga Allah. Yang memberikan kekuatanku adalah juga dari Allah. Sehingga tidak sempat dia ujub, dan juga tidak sempat dia sombong kepada orang tersebut. Bahkan di saat memberi, dia sadar. Dia memberikan kepada orang fakir. Apa yang ada di dalam hatinya? Dia saat dia memberikan kepada orang fakir, dia kenal Allah. Puji syukur. Puji syukur kepada orang fakir. Terima kasih kepada muai orang fakir. Dia sadar karena apa? Dia memberikan dirham, dia memberikan dinar, dia memberikan rupiah. Tapi orang gara-gara orang fakir, Allah kasih apa? Kasih pahala untuk di akhirat. Mana yang lebih hebat? Yang diberikan oleh orang fakir atau yang diberikan atau yang kita berikan? Kita memberikan 1 juta kepada seseorang fakir. Kita memberikan materi dunia. Ini aku berikan dunia. Dengan kita memberi dunia kepada orang fakir, Allah akan berikan akhirat. Mana lebih hebat? Yang kita dapat dari orang fakir. Sehingga orang yang punya iman itu gak akan dia sempat sombong di saat menolong. Gak, kamu sudah ditolong. Gak pernah ngomong gitu. Dia akan berpikir bahwasanya ini adalah Allah memilihku untuk berbuat baik. Dan dengan orang fakir ini aku mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah. Jangan sok jadi pahlawan. Kita pernah bahas di majelis ini. Ada orang sok jadi pahlawan. Sehingga ingin nolong orang fakir dengan bermacam cara. Termasuk dari yang haram. Ya, kan? Selagi engkau tidak punya rezeki yang halal, jangan kau bantu orang kafir, orang fakir. Ingat. Allah menciptakan orang fakir, orang tidak mampu di kiri kanan kita. Bukan karena Allah tidak mampu memberikan harta kepada mereka. Allah menciptakan orang fakir, orang sakit di kiri kanan kita bukan karena Allah tidak mampu menyehatkan mereka. Bukan karena Allah tidak mampu memberikan rizki kepada mereka, tidak. Allah Maha Kaya. Tapi ingat Allah ciptakan orang fakir di kiri kanan kita adalah untuk mengangkat orang kaya yang ada di sekitar itu. Engkau akan diangkat gara-gara si fakir. Berarti engkau akan mulia gara-gara si fakir. Maka kalau orang sadar mana ini, tidak akan bisa merendahkan orang fakir. Bahkan dia akan berpikir, dengan inilah aku akan mulia. Sehingga para guru-guru mulia termasuk Syekh Muhammad Said Ramadan, guru-guru mulia, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Imam Haddad, di saat melihat jamaah semacam ini, sama sekali tidak terlintas dia lebih bagus dari dirinya. Bahkan mereka berkata, termasuk Dr. Muhammad Said, berkata, kalau saya lihat, tawaduknya. Dan itu dirasakan oleh diri beliau. Kalau seandainya suatu ketika aku bisa berceramah dengan enak, kalimat yang fasih, mudah didengar dan dicerna, aku yakin bahwasanya di antara yang mendengarkan ini ada kekasih Allah. Yang mungkin kekasih Allah itu secara pemahaman lambat, tapi dia kekasih Allah. Karena pemahamannya lambat, susah faham, maka Allah menjadikan lidahku fasih agar difahami oleh dia. Loh, tidak sempat ngomong, oh, siapa dulu? Gak pernah ngomong begitu. Jadi aku bisa ngomong begini karena ada orang yang hebat, yang dicintai oleh Allah, sehingga aku bisa ngomong fasih. Nah ini, mas berpikirnya seperti itu karena dia punya iman. Allah menjadikan saya kaya lalu pada sedekah. Sedekah, saya memberikan sedekah kepada orang fakir. Sesungguhnya aku akan dimuliakan gara-gara orang fakir ini. Lihat, kapan dia merendahkan orang fakir? Gak akan. Maka muncul sifat tawadhu yang sesungguhnya. Bahkan mungkin cara memberikannya pun sangat beradab. Karena ini, gara-gara ini saya akan mulia. Gara-gara ini loh saya dapat akhirat nanti. Mungkin dia akan mencium tangannya. Mungkin akan hormat kepadanya. Hati-hati dalam memberikannya. Takut dia tersinggung, takut ini. Ayo. Mana orang yang semacam ini? Orang beriman yang sadar, lihat. Karena apa? Ingat. Ini adalah menjadikan sebab kenal Allah. Seorang guru melihat seorang murid. Lihat. Makanya bukan kiai, tidak ada kiai bagi-bagi surga. Sebab kiai tidak punya surga. Tapi kiai itu cari surga. Kiai itu berharap semoga barangkali surgaku dibawa oleh ibu ini, bapak ini, dan sebagainya. Sehingga mereka menyambut Sayyidina Rasulullah SAW punya surga, ahli surga beliau. Kalau Rasulullah ahli surga, tapi yang ikuti Nabi SAW dari para ulamanya belum punya jaminan surga. Akan tapi ketahuilah bahwa semua para juru dakwah yang tulus itu selalu melihat bahwasanya jamaah itu adalah mungkin mereka yang membawa surgaku. Makanya beliau dengan susah payah, dengan telatennya, di saat sakit pun kadang memaksakan untuk hadir. Karena apa? Aku berharap surgaku yang dibawa oleh ibu-ibu itu nyampe kepadaku. Sehingga ada putus asa. Sebab dia sadar kalau aku menyampaikan satu kalimat didengar oleh satu orang itu, maka dengan ini Allah akan terima amal saya. Allah, kapan sombong? Tidak akan sombong lah. Inilah makna daripada hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Bahasanya, lihat, seorang mukmin yang sesungguhnya akan menyibukkan, dia akan sibuk untuk ingat kebesaran Allah sampai tidak ingat apa yang bisa, tidak bisa menisbatkan amal itu kepada dirinya sendiri. Semua disebatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tusyiluhu hukukullah. Hak-hak Allah, lihat. Dia sibuk untuk beribadah kepada Allah, dan di saat beribadah kepada Allah tidak sempat berpikir untuk kepentingan dirinya. Ya, ini ada dua model manusia. Model manusia yang pertama, di saat beribadah ingat beriman, beribadah kita kan selalu ngomong lillahi ta'ala. Bisa difaturi arba'u lillahi ta'ala. Somo puasa lillahi ta'ala. Lillahi, mau ngerti enggak makna lillahi ta'ala? Makna lillahi ta'ala itu adalah di saat kita melakukan kebaikan, kita tidak pernah berpikir kepentingan untuk diri sendiri. Diriku. Sudah pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kita berdoa. Itu mestinya doa kita itu adalah untuk menjalankan perintah Allah. Kita untuk memenuhi permintaan Allah. Untuk uni. Allah menyuruh kita berdoa. Coba kenyataannya bagaimana? Kita berdoa karena kita ingin memenuhi tuntutan keinginan kita. Ayo, siapa ingin? Ayo berdoa kita kayak apa? Sementara hendaknya berdoanya seorang hamba yang tulus, aku berdoa karena aku diminta oleh Allah. Nah, berdoa yang pertama, yang kalau seorang hamba berdoa karena untuk memenuhi permintaan Allah, Allah menyuruh, "Ud'uni, berdoalah kepadaku." Aku disuruh oleh Allah berdoa, tanda penghambaanku kepada Allah, maka aku berdoa. Enggak mikir dikasih atau tidak kasih, aku disuruh berdoa oleh Allah, selesai. Tapi hamba yang kedua, dia tidak akan berdoa kecuali untuk memenuhi kebutuhannya. Makanya ya, di saat capek datang kiai minta ijazah doa. Di saat kaya lupa, kan itu. Lah kita sering, banyak di antara kita di saat berdoa itu adalah karena tuntutan keinginan kita. Apakah tidak boleh yang demikian itu? Bukan tidak boleh. Tapi ada pangkat yang lebih tinggi lagi. Yang dikhawatirkan kalau kita di pangkat yang ini begini. Di saat kita berdoa karena memenuhi tuntutan keinginan kita, di saat oleh Allah belum dikabul, akhirnya ngomong apa? Ngomong yang baik tidak baik kepada Allah, putus asa dan seterusnya. Dan alangkah banyaknya orang seperti itu ngomong, "Oh, saya sudah ngamalin 2 tahun tetap saja melarat. Saya ngomong 2 tahun enggak dikabul-kabul." Karena engkau berdoa untuk memenuhi kebutuhan dirimu sendiri, hudud nafs. Tapi hendaknya, kalau ahli iman, kesibukannya untuk mengabdikan diri kepada Allah, hakullah, hak ibadah kepada Allah, hak Allah. Kita untuk beribadah kepada Allah, melupakan kepentingan kita. Melupakan kepentingan kita. Tapi ingat, Allah, Nabi Muhammad sudah menyebutkan, barang siapa yang sibuk. Hadis Qudsi, Allah berfirman. Dalam hadis Qudsi adalah firman Allah yang Allah, Nabi Muhammad SAW meriwayatkan dari Allah yang tidak ditulis di dalam Al-Quran. Yang sibuk dengan zikir kepada Allah, maka Allah akan beri lebih bagus daripada orang yang meminta. Jadi Allah sudah maha tahu. Allah maha tahu tentang keinginan kita. Coba Allah tahu kita butuh ini, kita butuh biaya nafkah untuk sekolah anaknya. Allah maha tahu. Seandainya kita tidak minta pun, maka ketahuilah Allah tetap tahu. Bahkan banyak yang kita tidak minta Allah kasih. Yo. Allah maha kasih. Makanya kesadaran makna ini, hendaknya permohonan kita kepada Allah ini pangkat tinggi. Hendaknya kita memohon kepada Allah karena aku diperintahkan oleh Allah. Sehingga di saat tidak diberi oleh Allah, tidak akan mengeluh. Tapi kadang sering mengeluh ini. Belum lagi masalah pemberian dari Allah. Di samping Allah kadang memberi kepada kita sesuatu yang tidak pernah kita minta. Kemudian juga kadang Allah memberikan kepada kita sesuatu tidak seperti yang kita minta. Kadang kebodohan kita di dalam meminta. Kita kalau meminta sesuatu yang kurang tepat, kurang berkualitas. Kita minta, ternyata Allah mengkabul. Makanya Allah mengkabul cuma kadang diberi yang lain. Kita minta merah dikasih oleh Allah biru. Kita minta ini dikasih itu. Maka ingat, jangan sekali-kali di dalam berdoa kita mengatakan tidak dikabul doaku. Sebab permohonan seorang hamba ini ada. Yang langsung diberi oleh Allah di dunia. Yang kedua diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lainnya. Yang ketiga yaitu Allah tabungkan permintaan itu nanti di akhirat. Sehingga nanti di akhirat ada hamba-hamba yang berkata, "Ya Allah, kenapa kau kabul doaku waktu di dunia? Kenapa tidak kau kabul di akhirat saja?" Karena begitu indahnya pengabulan di akhirat. Kalau ngerti, pengen banyak doa di dunia tapi tidak dikabul di dunia. Pengen dikabul nanti di akhirat. Nah ini. Nah kalau orang sibuk, lihat ini. Wa tusghiluhu hukullah. Jadi sibuk dia untuk mengabdi kepada Allah. Sehingga di dalam pengabdian kepada Allah, tidak pernah berpikir sesuatu yang kembali kepada dirinya. Tapi ingat, Allah tidak akan membiarkan hambanya. Urusan apapun, wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di bumi kecuali Allah berikan rizkinya. Dan Allah ayyami, Allah lindungi. Dan Allah memberikan kasih sayang kepada semuanya, lihat. Termasuk orang yang memusuhi Allah, orang kafir mendapatkan kasih sayang dari Allah. Apalagi orang yang beriman. Makanya wahai hamba yang beriman, di saat Allah memberikan musibah kepadamu, semoga Allah mengangkat musibah kita. Jika Allah memberikan musibah, ingat jangan prasangka buruk kepada Allah. Allah tidak butuh dengan anakmu yang diambil itu. Allah tidak butuh dengan hartamu yang diambil oleh Allah. Tidak. Tapi ingat, jika Allah mengambil dari hambanya sesuatu dan hamba itu ikhlas, Allah akan beri lebih hebat lagi. Dan Allah kalau memberikan musibah kepada seorang muslim mukmin, ketahuilah, karena Allah berkeinginan, punya maksud untuk mengampuni dosanya, mengangkat derajatnya, untuk memberikan simpanan pahala yang melimpah nanti. Ini Allah Subhanahu wa taala dengan musibah yang diberikan kepada seorang mukmin. Maka Nabi pernah mengatakan, "Ajibtu min amril mukmin." Aku heran dengan urusan orang beriman. Semuanya baik-baik. Di saat diberi oleh Allah rizki, bersyukur, baik baginya. Di saat diberi musibah, sabar, baik baginya. Maka bagi ahli iman, kalau ketimpa musibah, tidak akan mengurangi keimanannya. Bahkan dia semakin dekat kepada Allah. Enggak pernah dia mencaci nasib dan sebagainya. Dikasih sakit oleh Allah, langsung dia ingat penyakitku ini. Semoga dengan ini Allah mengampuni dosaku. Dan pengampunan Allah lebih dibutuhkan daripada kesehatan. Dia memang pengen sehat, tapi ketahuilah, di saat diberi oleh Allah rasa sakit, maka yang ada di dalam hatinya adalah penghadapan kepada Allah. Menghadap kepada Allah, semoga dengan penyakitku ini Allah akan ampuni dosaku. Ingat, musibah yang Allah berikan kepada kita ada tiga. Yang pertama untuk menghapus dosa-dosa. Hapus dosa-dosa. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita begini, ini aku punya hamba, aku cinta kepadanya, tapi kok jarang istighfar ini orang. Banyak dosa, jarang istighfar. Tapi aku sayang kepada hambaku ini, ya sudahlah. Yang penting aku tidak mau menyiksa hambaku ini nanti di akhirat. Aku timpakan musibah kepadanya. Sakit. Anaknya meninggal. Ini. Tapi Allah cinta. Sehingga dengan musibah ini, lah kok dia sabar? Diampuni oleh Allah. Satu lagi, aku ingin mengangkat derajat hambaku ini. Dia ahli ibadah, dia baik. Cuma ibadahnya kepas-pasan. Dia memang sholat 5 waktu, jarang maksiat, tapi bangun malam masih kurang. Nah ini kurang, sedekahnya kurang. Tapi aku cinta kepada hamba tersebut. Dia sudah selamat karena zakat sudah dipenuhi ini. Cuma kurang banyak ibadahnya, masih kurang. Tapi Allah sayang, kasih lagi musibah, ceder. Kenapa? Ingin ditingkatkan oleh Allah. Yang ketiga, sudah pangkatnya tinggi, lihat. Nabi pernah sakit. Demamnya Nabi 70 kali lipat demamnya seorang orang biasa. Nabi pernah sakit. Bagaimana Nabi gerahamnya sampai jatuh, pernah dilempar tombak atau dipukul sama orang kafir sampai retak lipisnya. Sampai gerahamnya jatuh, sakit. Kekasih Allah. Kalau kita pakai akal-akalan, mestinya tidak boleh sakit, Allah mencintainya kok. Tapi kita paham, ahli iman, kehidupan Nabi tidak hanya di dunia, tapi di akhirat. Sakit yang dirasakan Nabi, akan menjadikan Nabi semakin terangkat. Nabi sakit, padahal Nabi sudah tidak punya dosa. Nabi punya surga tertinggi, karena Allah menginginkan Nabi lebih tinggi lagi pangkatnya, diberi sakit. Para kekasih Allah sakit. Jadi sakit atau musibah, Nabi Sayyiduna Rasulullah diberi musibah, mulai dari sakit pernah Nabi. Kemudian Nabi juga putra, punya putra tersayang yang sangat dicintai, Sayyiduna Ibrahim wafat di masa kecilnya. Di saat mulai bisa bertutur kata, lagi seneng-senengnya, anak laki-laki yang sangat dicintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ayo, diambil oleh Allah. Nabi menangis. Wal'inu tatma. Mata boleh menangis, tapi aku tidak boleh berbuat yang menjadikan Allah murka. Lihat, musibah. Lo kurang apa? Ikan kekasih Allah. Kekasih Allah, tapi ingat musibah yang Allah berikan karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Sudah tinggi, tapi agak. Atau ingin dijadikan tabungan pahala nanti di akhirat. Nah ini. Lah, bagi seorang ahli iman, maka dia akan sibuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah berpikir apa yang dia dapat dari Allah. Sehingga mereka kalau tidak pernah sampai derajat tinggi, ini makomnya. Kita memang dianjurkan juga untuk minta surga dan sebagainya. Akan tapi ini makom tertentu, seorang hamba tidak minta surga lagi. Dia menjalankan ibadah sudah selesai. Minta surga boleh. Kita dianjurkan minta dijauhkan dari neraka juga dianjurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman haliyah qalbiyahnya, keadaan hati seorang yang beriman, lihat di saat dia memohon kepada Allah sudah memohon. Kalau minta surga pun bukan karena mengandalkan amalnya. Ya Allah berikan kepadaku surga dengan karuniamu ya Allah, dengan kemurahanmu ya Allah. Tidak berkata, ya Allah, aku sudah punya amal banyak ini ya Allah, masukkan aku ke surga. Enggak berani ngomong begitu. Sehingga tidak akan tentang-tentang, oh, saya sudah punya hasil surga ini. Saya punya murid, sudah jadi ulama semuanya. Coba kalau dihitung, satu saja sudah menjadi amal. Aku sudah punya surga. Enggak ada begitu. Akan tapi lihat, kalau minta surga, ya Allah, berikan kepadaku surga dengan karuniamu ya Allah, dengan kemurahanmu ya Allah. Nah ini lah, maknanya sibuk kita hanya urusan dengan Allah, tidak pernah berpikir apa yang akan diberikan oleh Allah kepadanya. Karena dia seorang hamba, ini pangkat tinggi. Dan hendaknya kita perlahan mengarah kepada yang demikian. Berdoalah kepada Allah, bukan berdoa di saat susah saja. Terus berdoa. Berdoa, berdoa dan berdoa, memohon kepada Allah, beribadah kepada Allah. Sehingga nanti makom ini, seorang hamba kalau sudah sampai makom ini tadi yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah dalam hikmahnya, tidak akan berubah cara beribadahnya, baik di saat kaya atau di saat melarat. Sebab ada manusia di saat kaya bisa beribadah, melarat bubar ibadahnya. Atau sebaliknya, waktu masih masya Allah naik sepeda rajin ngaji, gandengan sama istrinya, anaknya berdiri semua, rajin ngaji, diri oleh Allah sepeda motor berkurang. Biasanya seminggu sekali hadir pengajian jadi sebulan sekali. Gara-gara punya motor. Punya mobil. Ketemu kiainya setahun sekali waktu hari raya. Itu pun sebentar sekali sibuk. Mau kemana enggak tahu itu. Ini problem. Ini apa? Diberi oleh Allah. Kenikmatan semestinya semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada sebagian hamba yang diberi kenikmatan justru tambah jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ayo kita terus mengabdi kepada Allah. Memohon kepada Allah. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan apapun. Jangan digantungkan dengan pemberian Allah kepada kita. Terlalu banyak pemberian Allah kepada kita. Sehingga betul, subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik, yang kita baca dalam mukadimah. Ini adalah termasuk thana, sanjungan kepada Allah yang paling bagus ini. Nabi pernah menjung subhanaka la subhanak ya Allah, la nusi ya Allah, sungguh kami tidak bisa menghitung. Thana'an 'alaika, sanjungan kepadamu karena begitu banyaknya kebaikan yang kau berikan kepada kami ya Allah. Seperti engkau menyanjung dirimu sendiri ya Allah. Kalau kita mengucapkan alhamdulillah dari kita sebatas yang kita ketahui. Sementara lihat apa yang Allah karuniakan kepada kita lebih banyak dari itu. Sehingga syukurmu kepada Allah tidak akan bisa mencukupi sesuai dengan apa yang Allah karuniakan kepadamu. Jadi kalau kita bersyukur, aku sudah bersyukur setiap hari, ini apa sudah cukup? Tidak. Kenapa? Syukurmu sendiri saat itu pun perlu disyukuri. Karena apa? yang menjadikan engkau bersyukur adalah Allah. Maka di saat kita bisa bersyukur, maka ternyata syukur kita pun perlu disyukuri, dan syukur berikutnya perlu disyukuri lagi. Kita tetap kalah. Maka sudah begitu masih mau sombong enggak? Mau ujub. Aku dari aku. Ini kemampuanku. Ini. Makanya lihat, dari hikmah ini akan muncul orang-orang hebat. Di saat menjadi seorang guru, dia semakin tawaduk dengan muridnya. Di saat menjadi seorang kaya, dia akan memandang orang fakir adalah justru yang menyelamatkannya. Jika orang datang tidak pernah merasa rusak. Mungkin orang fakir akan berkata, mohon maaf Pak Haji, saya kerepotin. Loh, bukan. Bukan kamu yang kerepotin. Justru saya senang dengan kehadiranmu. Ini wali ini. Oh iya, ini minta lagi, datang lagi. Masya Allah. Karena belum kenal hikmah ini. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang hanya sibuk mengabdi kepada Allah dan dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita menjadi hamba yang sibuk untuk menyanjung Allah, tidak sempat menyanjung diri kita sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Syukran kasiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas penyampaiannya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Kepada para hadirin dan hadirin yang bertanya, kami persilakan satu penanya dari jemaah bapak-bapak dan satu penanya dari jemaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Dengan persilakan. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad shalli alaihi wasallam. Buya, saya bertanya. Mohon maaf sebelumnya, ini di luar materi. Bagaimana hukumnya Buya apabila pada saat ijab kabul pernikahan itu nasab si putrinya bukan dari ayah kandung aslinya melainkan dari ayah tirinya? Yang menikahkan siapa? Yang menikahkan itu ayah tirinya Buya. Baik. Dan apabila itu terjadi beberapa hari itu bagaimana hukumnya Buya pernikahan itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ibu, satu. Baik, dari jemaah ibu-ibu. Belakang tadi, yang lebih dulu belakang kelihatan. Nah, ibu belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya di bagian kesehatan, saya ingin menanyakan tentang kesehatan. Jadi, terutama dalam ilmu kedokteran itu, ada suatu teknik namanya inseminasi. Inseminasi itu membantu perempuan untuk yang susah hamil agar cepat punya anak gitu. Dan yang ingin saya tanyakan, di dalam inseminasi itu bisa memilih jenis kelamin. Nah, itu kan sama saja mengatur Bu ya, apakah boleh atau tidak gitu. Kalau boleh, alasannya apa? Dan kalau tidak boleh, itu saya ingin tahu apakah ada dasar hukumnya atau tidak di dalam Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah tentang akad nikah. Ayah tiri tidak bisa menikahkan anak tirinya atas dasar sebagai wali yang menikahkannya. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i tidak sah pernikahan semacam itu. Akan tapi, jika ayah tiri menikahkan putri tirinya bukan sebagai wali, dan walinya mungkin yang lainnya mewakilkan kepadanya, bisa. Anda punya anak tiri. Cuman kita perlu jelaskan anak tiri itu, paham atau belum ya? Ada sebagian salah, saudara tiri dan anak saudara sebapak dibilang saudara tiri. Misalnya Anda punya ayah. Menikah lagi dengan seorang wanita. Dia akhirnya dengan wanita ini punya anak. Maka Anda dengan anaknya ayah itu bukan tiri, saudara seayah. Sebab saudara seayah itu kadang dibilang tiri, itu adik tiri saya. Loh, kok bisa adik tiri, gimana? Ayah saya menikah lagi terlalu punya anak ini. Oh, itu adikmu bukan adik tiri. Sering salah paham masalah tiri. Cuman mungkin yang dimaksud adalah ayah tiri itu begini di sini. Ada seorang ibu punya anak perempuan. Dia janda. Lalu menikah dengan seorang laki-laki. Maka laki-laki ini kepada anaknya adalah anak sang ibu, anak tiri. Dan ini ayah tiri. Mahram, karena sudah menggauli ibundanya. Mahram. Mahram, akan tapi biarpun mahram, dia tidak bisa menjadi wali. Dia tidak bisa menjadi wali untuk sang anak. Kecuali nanti walinya pun bisa karena paman. Mungkin yang menikahi adalah pamannya. Bisa sebagai paman jika tidak punya wali lagi. Sebab martabatnya perwalian adalah kalau tidak bapaknya, kakeknya, saudaranya, pamannya. Kalau yang menikahi ibunya adalah pamannya, bisa kan pamannya menikahi adiknya bapaknya misalnya. Atau meninggal. Atau bisa saja. Jadi menikah lagi tapi menikah dengan adik suaminya. Berarti kan pamannya anak perempuan, ya. Kalau begitu, asalkan wali yang lain tidak ada, urutannya ketemu paman, boleh menikahkan sebagai seorang wali. Tapi jika dia orang lain, maka tidak bisa menjadi wali. Tidak bisa menjadi wali kecuali harus ada wali yang lain yang menyerahkan, mewakilkan kepada sang ayah tiri tersebut. Tidak sah pernikahan dalam mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ada cara subhanallah ini untuk mungkin karena dirawat mulai kecil. Mohon maaf, mungkin dinikahi ibundanya itu masih kecil. Jadi mulai kecil sudah kayak bapaknya sendiri. Atau bahkan mohon maaf ini termasuk fikih. Ada seorang yang menutup aib. Seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang punya anak lahir tanpa ayah. Ini adalah laki-laki istimewa, karena apa? Ingin menutup aib agar tidak sebar kemana-mana. Seorang wanita kepleset masuk bab perzinaan lalu hamil, sehingga supaya tidak tersebar di masyarakat, maka seorang laki-laki menutup. Mungkin anak sudah terlahir, biarpun begitu sudahlah. Kamu nikah dengan saya, biar anak ini saya anggap sebagai anak saya. Sehingga ditutup di masyarakat, hanya nanti dijelaskan secara intern saja, ini tidak nasabnya tidak nyambung ke saya, misalnya. Tidak diungkap sampai kapan pun, tapi binman pun seolah dia, sampai, karena dia tidak punya bapak. Sehingga di saat mau menikah, dia tidak bisa menikahkan karena dia bukan walinya. Cuma nanti tambah ada namanya tahkim. Ini adalah solusi ini. Ini adalah fikih yang perlu dihadirkan juga untuk bagi para asatid. Namanya tahkim. Tahkim itu adalah kedua mempelai menyerahkan. Jadi anak perempuan tadi dengan calon suaminya menyerahkan kepada laki-laki tersebut dengan bahasa, wahai bapak, wahai ayah, bukan ayah sesungguhnya, kami berdua menyerahkan kepada ayah untuk menikahkan kami. Kemudian sang ayah tersebut nerima, saya terima. Maka itu namanya muhakkam. Kemudian setelah itu dia bisa berperan sebagai seorang wali yang menikahkan. Aku nikahkan engkau. Dengan ini sudah sah. Jadi ada caranya. Ini ada ilmu yang harus diberikan. Sehingga untuk menutup, biar tidak heboh lagi. Kalau bapak tiri yang merasa anaknya adalah seperti anaknya sendiri, apalagi di masyarakat sudah diketahui mungkin, akan tepat merubah nasab atau tidak boleh. Kalau bukan anak saya, tidak boleh saya bilang anak saya. Harus gitu. Tapi untuk menutup ini kadang, dan ini terjadi pada suatu ketika, ada orang pernikahannya tidak sah. Jadi menikah dengan seorang perempuan, baru berapa bulan lahir, maka pasti bukan anaknya, ya kan? Baru berapa hari bahkan setelah menikah langsunglah lahir. Berarti nasabnya tidak nyambung ini anak. Ini bukan anak perempuannya. Cuman masyarakat semuanya mengira ini adalah anaknya. Dan dia tidak tega kalau membongkar itu semuanya. Tapi dia bukan walinya. Maka ada yang berbisik, caranya gimana? Oh gampang, ente berperan sebagai seorang wali, selesai dengan cara tahkim tadi. Sehingga orang kampung tidak ada yang tahu kalau dia bukan bapaknya. Sebab menutup aib adalah penting. Ini misalnya, dan sebaliknya membuka aib adalah kehinaan di dunia dan di akhirat. Ada orang fudul, ingin tahu saja, buka aibnya orang, sudah ditutup aib. Oh itu, jangan-jangan begini itu zina ya, itu mulutnya itu adalah mulut kotor. Dan dia bakal dihinakan oleh Allah. Kita dihimbau, dianjurkan untuk menutup, tapi ada orang, memang ada manusia busuk itu, iseng pengen tahu saja, kenapa kok begitu? Jangan-jangan. Oh, su'udan. Dan Allah akan timpakan musibah kepadanya. Apalagi di zaman rusak semacam ini, hati-hati. Bahkan kita hendaknya menolong. Kalau ada anak kepleset dalam hal yang demikian, kita tolong, kita sembunyikan agar dia tobat kembali kepada Allah. Jangan sampai dia putus asa menjadi berzina. Baik, selesai. tidak sah karena dia adalah bukan wali, kecuali dengan tahkim. Dan mungkin Anda tidak mengerti sebelumnya sudah masuk bab tahkim tadi. Tahkim adalah penyerahan. Baik, kemudian ada pun pertanyaan yang kedua, inseminasi buatan. Itu adalah masalah teknologi, kecanggihan ya, ilmu medis ya, perkembangan ilmu medis. Tapi yang harus kita fahami pertama, inseminasi buatan kadang-kadang dilakukan untuk menolong orang yang tidak punya anak. Sekarang mulai meningkat untuk seni, bikin anak laki, perempuan dan sebagainya. Sudah, ini sudah bermacam-macam. Akan tapi yang harus kita fahami, pertama, orang yang tidak dikaruni oleh Allah anak, Anda yang tidak punya anak, yang sudah difonis oleh dokter tidak punya anak, Anda tidak usah berkecil hati. Masuk surga tidak harus dengan anak. Masuk surga tidak harus dengan anak. Cukup Anda dengan kekayaan Anda merawat anaknya orang, sama di dunia ceritanya punya anak hanya 70 tahun, setelah itu mati sudah bebas, bubar. Jadi jangan sampai berkecil hati, apalagi suami istri gara-gara gak punya anak ribut melulu. Sehingga sebetulnya tidak perlu sampai kita masuk bab inseminasi buatan, bayi tabung dan sebagainya. Ada fatwa yang disampaikan, kalau pembuatan atau namanya inseminasi buatan itu dilakukan dari sperma yang halal suami istri, maka ini adalah boleh. Seolah-olah fatwanya sesederhana itu. Permasalahan tidak sampai di situ saja. Sebab untuk menanamkan, untuk menempelkan benih di dinding rahim itu sendiri juga ada caranya loh. Harus membuka aurat besar. Bukan seperti pil ditelan langsung buah di sini begitu, bukan. Barangkali begitu kan? Untuk penanamannya bagaimana? Ada orangnya ada? Inseminasinya kan mungkin ada pembuatan di luar atau di dalam kan? Ada yang di luar, di dalam langsung. Baik. Siapa yang menangani? Anda akan membuka aurat besar. Baik. Jadi ini yang kami sampaikan, sering ada fatwa bahwasanya enggak apa-apa asalkan itu dari suami istri. Permasalahannya bukan sampai di situ. Permasalahan adalah untuk menanamkan itu loh di dinding rahim untuk pembuatannya itu kan harus buka. Buka aurat besar. Dan itu bukan sesuai darurat. Punya anak tidak darurat. Punya anak tidak darurat. Sehingga bagi siapapun yang tidak dikaruni oleh Allah putra, maka langsung menghadap kepada Allah dengan yang lainnya. Karena akan membuka ini semuanya, membuka aurat besar dan sebagainya. Sehingga membuka aurat besar dalam keadaan tidak darurat tidak diperkenankan. Kecuali yang menanamkan adalah suaminya sendiri. Yang membuka-buka adalah suaminya sendiri. Jadi dalam hal ini kami himbau supaya orang tidak berat. Karena nanti ada orang fakir yang tidak mampu, merasa kecil hati dan sebagainya. Kalau seandainya saya kaya kan saya bisa buat semacam itu. Lebih baik dari awal sudah kita batasi, tidak usahlah masuk ke dunia itu. Itu lebih bagus. Itu lebih bagus karena ada sangkut pautnya dengan buka aurat dan sebagainya. Aurat besar. Ada masalah teknologi macam-macam. Belum lagi ini adalah heboh tentang cloning. Tentang cloning dan sebagainya. Ini bertentangan dengan syariat. Cloning nanti akan bisa membuat manusia yang kembar, 20 kembar. Karena apa? Dari kan ini medis yang tahu gambarannya kalau kita baca dalam bahasa fikih yang kita ada misalnya pembuahan. Setelah pembuahan nanti tempek dinding rahim membuat pembelahan lagi, pembelahan sampai begini terus nanti. Jadi dari benih-benih ini bisa ditentamkan di dinding rahimnya ibu ini, ibu ini, ibu ini. Nanti akan keluar 20 orang persis semuanya ini. Ini kan contoh dari di mana di nozir di mana atau dari kambing namanya kambing doli contoh itu ada dibuatkan contoh ada kambing bisa dibuat inseminasi apa semacam ini ada cloning bertentangan dengan syariat yang demikian itu. Nanti ada cloning, saya pesan anak ingin ganteng kayak dia sendiri, beli sperma adalah haram, memasukkan sperma yang bukan milik suaminya adalah haram seperti berzinaan. Kalau milik suami istri prosesnya idul yang haram, prosesnya adalah yang haram. Bagi yang sudah, Allah Maha Pengampun. Bagi yang sudah, Allah Maha Pengampun. Anda mengambil bagian yang lain lagi. Tidak perlu mengambil yang ini. Semoga punya anak semuanya. Yang tidak punya anak, Allah angkat derajatnya. Jadi permasalahannya bukan masalah inseminasi yang diambil dari sperma yang halal, tapi penanamannya itu. Penempelannya di dinding rahimnya itu dengan cara, kalau syar'i tidak ada masalah. Dan bagi siapapun barangkali yang memang derajatnya tidak darurat sih, kita tidak berani ngurut. Apakah darurat orang punya anak? Saya kalau tidak punya anak mati, tidak ada yang itu ya. Ini tidak darurat. Yang masuk dunia ini hendaknya tetap dijaga, paling tidak akhafdar. Ya ini paling tidak itu jangan terlalu gede dosanya. Berarti yang menangani adalah seorang perempuan. Itu pun masih bab. Perempuan buka aurat perempuan juga enggak boleh loh kalau enggak darurat. Buka, saya pengen lihat, haram juga. Kalau enggak ada hajat, enggak ada keperluan. Baik, barangkali ini loh. Jika ada orang yang memang butuh kepada yang demikian itu, banyak istighfar. Yang menangani pun harus spermanya laki perempuan dengan laki adalah suami istri, jangan sampai Anda menggabungkan spermanya orang lain. Kalau sperma orang lain masuk zina. Itu dalam bab fikih nama istidkhal mani. Ada seorang perempuan mengambil maninya laki-laki dimasukkan ada seperti zina. Kalau terjadi pembuahan adalah tidak. Ini adalah masuk sini. Ini adalah haram istidkhal mani. Masukkan mani. Apalagi oleh orang lain yang memasukkannya. Apakah pembuahannya melalui alat atau sebagainya? Yang jelas penanamannya ini yang menjadi masalah. Waktu Anda sebagai petugas menanamkan ini, itu adalah Anda membuka auratnya orang lain. Harus banyak istighfar. Dan memang ini adalah perkembangan teknologi, itu tantangan bagi para ulama. Sehingga dengan jawaban-jawaban semacam ini, sehingga ulama sering, para ulama mendapatkan hantaman sebagai disebut kekolotan, ketinggalan zaman, dan seterusnya. Ini adalah problem, masalah keimanan. Semoga Allah menjaga iman kita semuanya. Bahkan lihat indahnya suatu ketika, ini ada kisah, mohon maaf terlambat sedikit. Ada suatu ketika ada seorang suami istri, rupanya tidak punya anak, mandul. Tidak ada anak, datang ke dokter. Rupanya setelah di laboratorium, sang istri pulang, hasilnya baru lihat nanti setelah itu. Akhirnya setelah suami datang kepada dokter, ngambil vonis, divonis mandul adalah sang istri. Dia menangis. Lalu berkata kepada dokter, tolong yang ngasih tahu biar dokter saja, tapi bukan saya. Cuman cara ngasih taunya jangan begitu, kasih tahu yang mandul adalah saya. Allah, saya tidak ingin hati istri saya kecewa karena dia tahu dirinya adalah mandul. Akhirnya datangkan istrinya, akhirnya ngomong kepada sang dokter, akhirnya dokter ngomong, ternyata suamimu yang mandul. Dan ternyata kemandulan sang istri karena satu penyakit. Karena ginjalnya tidak berfungsi apa, harus membuat ini. Suatu ketika, ya dari hari ke hari biasanya, karena mengetahui suaminya mandul, kadang-kadang sedikit emosi. Sebab gak punya anak gara-gara suaminya. Tapi suaminya sabar. Wah, hebat betul punya suami gue. Allah. Suaminya tetap sabar. Kadang-kadang dimarahi seorang istri tetap sabar. Ahli surga betul. Suatu ketika, istrinya harus operasi karena penyakitnya tersebut. Di saat operasi, suaminya juga pamitan mau pergi ke luar negeri. Mohon maaf, saya tidak bisa menemani kamu. Pergilah sang suami. Setelah sang suami pergi, ya istri tambah kecewa. Di giliran saya sakit, ternyata suami tidak ada di sampingnya. Setelah selesai operasi, suaminya juga tidak lama kemudian juga datang. Sama-sama sehat. Tidak lama kemudian bisa mengandung. Kaget sang istri kok begitu, kenapa? Sudah sering marah-marah sama suami, setelah itu diceritakan bahwasanya sebetulnya yang mandul adalah bukan aku, tapi ada permasalahan di perutmu. Takut engkau tidak sabar, maka aku katakan yang mandul adalah saya. Bagaimana kalau hidup seperti ini, indah betul. Jadi saling menjaga. Jangan kamu, gara-gara kamu tidak punya anak, ini. Apalagi nanti kalau sudah pakai inseminasi buatan, pakai dua dana besar-besaran. Waduh, ini gara-gara kamu dulu sampai ini. Akan ada percekcokan nanti yang panjang. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Banyak beristighfar bagi siapapun yang menekuni dunia ini. Makanya anak-anak kita yang ngambil kedokteran, tolong ambil yang pasti halalnya. Ngambil apa? Yang pasti halalnya. Jadi ke dokter yang pasti halalnya. Jangan ngambil sesuatu yang di situ ada khilaf di antara ulama atau bahkan jelas-jelas haram. Apalagi berurusan dengan sesuatu yang haram. Kayak membuka aib aurat yang orang dan sebagainya. Baik. Seorang dokter laki-laki, kau belajar ilmu kedokteran, bedah jantung, apa yang sekiranya tidak mengarah kepada hal-hal yang khusus. Anda sebagai seorang wanita, boleh Anda menekuni dunia kebidanan istimewa. Baik, ini saja insyaAllah. Jadi yang menjadi masalah adalah masalah membuka aurat besarnya. Kalau masalah menggabungkan mani halal adalah boleh. Apalagi jika seandainya bisa menanamkan ke dinding rahim adalah suaminya sendiri, maka tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup, mohon maaf terlambat ini. Kita akan jadwal pengajian konvoi tahun baru insyaAllah besok. Kajian khusus muslimah bersama Umi besok juga di Islamic Center. Kemudian mohon doa asrama tahfidz, pengecoran asrama tahfidz gedung baru SMPIku insyaAllah akan diselesaikan seperti bisa insyaAllah. Mohon doa semuanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athir wa tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah yang Maha tahu tentang kami. Engkau kumpulkan kami di sini ya Allah. Engkau yang mengumpulkan. Maka kami mohon ya Allah, seperti Engkau telah memilih kami saat ini untuk berkumpul di tempat mulia ini, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, ya Allah, siapapun yang telah Engkau karuniai putra-putra, jadikan putra-putri mereka sebab mereka masuk surgamu ya Allah. Dan yang tidak Kau karuniai putra ya Allah, Allah jangan sampai Kau kurangi kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan siapapun yang masih bekerja di sesuatu yang di situ ada keharaman, maka ya Allah kami mohon, wahai Zat yang Maha Kaya, pindahkan mereka ke tempat yang bersih dan halal. Tidak ada syubhat di dalamnya, tidak ada keharaman di dalamnya. Sungguh Engkau Maha Kaya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari riba. Jauhkan kami ya Allah dari riba ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, siapapun di antara yang hadir di tempat ini atau yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, jika ada di antara mereka masih berurusan dengan riba, kami mohon ya Allah, jauhkan mereka dari riba ya Allah. Dengan kasih sayangmu ya Allah, dengan kasih sayangmu ya Allah, buka pintu halal untuk mereka ya Allah. Ya Allah, dan jauhkan kami dari yang haram ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari segala yang haram, rizki yang haram, jauhkan ya Allah. Maka kami mohon mudahkan kepada kami yang halal, yang halal, yang halal. Jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari zina ya Allah, yang saat ini banyak terjadi di sana sini ya Allah. Kami mohon ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Jauhkan kami dari mukaddimah-mukaddimah zina yang saat ini sering kami dengar, perzinahan di sana sini ya Allah, kehinaan di dunia dan di akhirat. Kami tidak ingin ya Allah dari semua yang ada di sini yang menyaksikan ini terhinakan dengan zina. Kami mohon jauhkan kami dari zina yang hina dan Kau hinakan ya Allah. Dan kami mohon siapapun yang pernah terpleset dalam zina, kami mohon ya Allah, tutup aib mereka ya Allah, berikan kesadaran dan ampuni mereka. Jangan sampai mereka terhinakan di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari menggunjing orang berzina ya Allah. Jauhkan kami dari membuka aib orang lain. Dan kami mohon ya Allah, jangan Kau tampakkan kekurangan orang lain di mata kami ya Allah. Dan jangan Kau tampakkan kekurangan kami di mata orang lain. Tapi kami mohon ya Allah, tampakkan kekurangan kami di mata kami ya Allah, agar kami mudah berbenah diri. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua ya Allah. Muliakan ya Allah orang tua kami ya Allah, di dunia dan di akhirat. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan kami mohon siapapun yang tersinggung perasaannya oleh kalimat-kalimat kami, kami mohon gantilah dengan kebahagiaan, gantilah dengan segala kemuliaan di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami. Yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah ya Allah. Dan jadikan kami hamba yang mudah berprasangka baik ya Allah. Jauhkan kami dari berprasangka buruk, dan jauhkan kami dari hamba-hamba yang berprasangka buruk ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah. Dan kami mohon jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami, jauhkan kami dari dengki kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang menyakiti kami, berbuat zalim kepada kami, menggunjing kami, kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, jangan Kau timpakan musibah kepada mereka. Ampuni mereka, berikan kesadaran kepada mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni kami semua, dan berikan kepada kami husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu, wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.